Kalam takuni ditaruni madlamah dan membangun ketika jazm dan nasab tandailah seperti lam takuni ditaruni madlamah wasami muqtalan minal asma'ima kal Mustafa wal murtaqo magarima. Nah, termasuk tandailah isim muqtal dengan itu seperti Al Mustafa Murtaqo Makariman, yakni dia alif alif ya. Fal awwal wal awwal i'rab fihi qutira sami'uhu wa walladhi qad usira. Contoh yang pertama tadi Al Mustafa. Nah, i'rabnya semuanya muqaddarah. Inilah yang disebut dengan isim maksur. Wa tsani manqusun wa nasbuhu dhahha wa rafuhu yun wa kadha aidan yuja. Yang kedua itu al murtaqi. Nih. Kal Mustafa wal murtaqi. Al murtaqi dinamakan si maqus. Tanda nasabnya dhahiyah dan rafa serta jarnya muqaddarah. Wa ayu fi'lin akhirun minhul alif wawun awya'un fa muqtalan urif. Setiap kalimah fi'il yang diakhiri dengan huruf ilat alif, wawu atau ya maka disebut dengan fi'il muqtal. Fal alifan wi fihi ghairal jazmi wa abdi nasba maka yaku yarmi. Kira-kirakanlah i'rab untuk kalimah fi'il yang berakhiran dengan alif pada selain jazm dan nampakkanlah tanda nasabnya untuk kalimah fi'il seperti yada'u ya'mi wa ra'a fihi man wi wahdi wahdi jazima salatahunna tamdi hukman lazima. Rafa pada dua lafaz tadi yang sudah ya'mi i'rabnya tiga kira-kira. Adapun ketika jazm tiga-tiganya naam memiliki hukum yang pasti dan benar. Taib. Wallahu ta'ala al-muswab. Pembahasan kita tentang al-mu'rab wal-mabni fihi masail. Al-mas'alatullah al-ismu barbani mu'rabun wa huwa al-aslu wa yusamma mutamakkinan wa mabniyun wa huwa al-far'u wa yusamma ghayra mutamakkinin. Al-ismu darbani mu'rabun wa huwa al-aslu wa yusamma mutamakkinan wa mabniyun wa huwa al-far'u wa yusamma ghayra mutamakkinin. Isim terbagi menjadi dua. Yang pertama isim mu'rab. Ini merupakan asal semua isim. Disebut dengan isim mutamakin. Isim mu'rab itu sama dengan isim mutamakin. Yang kedua isim mabni. Ini cabang. Berarti